Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa huwa tafsiru la hawla wa la quwwata illa billah. Naqulu la hilata li ahadin wa la harakata li ahadin wa la tahawwula li ahadin an ma'siyatillahi illa bima wala tahawula li ahadin an ma'siyatillahi illa bima'unatillahi wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillahi wasthabati 'alayha illa bi tawfiqillahi. Thumma qala syarih rahimahullahu ta'ala la hawla ay la tahawula min halin ila halin illa billahi azza wa jalla wa i'anatihi wa kadhalika laysa laka quwwatun illa min quwwatillahi azza wa jalla fa fi hadha taslimun wa bara'atun min al hawli wa والقوة فالإنسان لا يعجب بحوله ولا بقوته وإنما يرجع إلى الله عز وجل فتستعين بالله فيعينك على الطاعة فيعينك على الطاعة ومن التحول من المعصية إلى الطاعة ومن الكفر إلى الإسلام فكل شيء بحول الله وقوته ولو وكلك إلى حولك لم تستطع وكذلك الكد والكسب لطلب المال هذا الكد والتعب منك والتعب منك ولكن التوفيق ووضع البركة من الله عز وجل قال المصنف رحمه الله تعالى di matan 182 wa huwa tafsir la haula wala quwwata illa billah. Ini tafsir dari la haula wala quwwata illa billah. La haula wa apa la naqulu hilata, kita di apa namanya la naqul, kita berpandangan ya la hilata li ahadin, tidak ada celah, tidak ada alasan bagi siapapun, wala harakata li ahadin, tidak ada gerakan bagi siapapun, wala tahawula li ahadin, tidak ada tahawul, tidak ada perubahan bagi seorang ya min an maksiatillah, dari maksiat kepada Allah, dia mau tahawul beralih ke taat, enggak bisa dia illa bi maunatillah, kecuali dengan pertolongan Allah, wala quwwata li ahadin ala iqamati taatillah, dan tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk menegakkan ketaatan pada Allah, wasabati 'alaiha, dan kokoh tegak di atas ketaatan pada Allah, illa bitaufiqillah, kecuali dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan la haula ay la tahawula min halin ila halin. Ya, tidak ada ya, kita tidak ada peralihan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, dari ketaatan, dari maksiat menuju ketaatan, enggak bisa itu illa billah, kecuali dengan pertolongan dari Allah. Ya, kalau baknya ini bak isti'anah. Baik. Azza wa jal. Wa i'anatihi, dan pertolongannya. Wa kadzalika laisa laka quwwatun, demikian pula Anda enggak memiliki kekuatan. Ya, wala illa min quwwatillah, melainkan dari kekuatan dari Allah Azza wa jal. Fa fi hada, maka terkait hal ini taslimun wa bara'atun minal hauli wal quwwati. Ya, terdapat taslim, sikap berpas, menyerahkan diri kepada Allah, dan sikap Baro'ah, berlepas diri seorang hamba dari haul dan kekuatan diri dia sendiri. Dari daya dan kekuatan diri dia sendiri. Dia enggak sanggup gitu. Ya, makanya Nabi berdoa tiap pagi. Ya hayu ya qayyum birahmatika astagis. Dengan rahmatmu aku beristighosah. Ya, dengan bertawasul dengan rahmat Allah. Ya, aslih ni sya'ni kullah. Bereskan segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Jangan kau serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata. Ya, fal insan la yu'jabu bi haulihi wala bi quwwatihi. Maka seseorang, ya, dia tidak boleh dibuat takjub dengan adanya daya dan kekuatan dia. Enggak bisa. Dia mesti sandarkan itu semua kepada Allah. Ya, jangan dia bilang karena kehebatan saya. Ya. Fir'aun, oh ini karena ilmu yang ada pada saya. Fir'aun, siapa namanya? Korun, si Korun. Ya. Innama utitu min ilmin indi, itu. Aku diberikan ini karena ilmu yang ada pada diriku. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Wa innama yarji'u ila Allah azza wa jalla, dia mesti kembali kepada Allah azza wa jalla. Wa yasta'inu billah, dia minta tolong pada Allah, fayu'inuka. Fatasta'inu billah, anda minta tolong pada Allah, fayu'inuka, maka Allah akan menolong anda. Ala ta'ati, untuk ketaatan, karena hakikatnya kita enggak bisa taat. Kita enggak bisa duduk di majelis ini, enggak bisa kita sholat zuhur, sholat subuh, sholat asar, enggak melakukan ketaatan, menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ala tahawuli minal maksiati ila ta'atillah, kita enggak bisa beralih dari maksiat kepada ketaatan pada Allah. Wa minal kufur ilal Islam, dari kekufuran kepada keislaman. Islam. Fa kullu syai'in bihaulillah wa quwwatih wa quwwati. Semuanya itu dengan daya dan kekuatan Allah. Walau wakalaka ila haulika lam tastati'. Ya. Maka seandainya Allah menyerahkan diri anda kepada anda sendiri, anda enggak akan sanggup. Wa kadzalika al-kaddu. Demikian pula dengan segala usaha wal kasbu jeripaya dan usaha li talabil mal, untuk mencari harta, ya, hadal kaddu wa ta'abu minka, ya, jeripaya dan kecapean itu dari anda. Walakinna taufiqa ya wa wad'al barakati minallah, ya, namun taufik, ya, dan peletakan keberkahan itu dari Allah azza wa jalla. Lihat di matan berikutnya, matan 183. Walabat masyiatuhu al-masyiati kullaha. Masyiat maf'ul. Ya, maf'ul bih kullaha taukidnya. Ya. Di matan berapa sekarang? 183. Wa kullu syai'in, itu ya. Itu mah. Wa kullu syai'in yajri bimasyiatillahi wa ilmihi wa fadailihi wa qada'ihi wa qadarihi. Nah, segala sesuatu itu yajri, berjalan, bimasyiatillah, sesuai dengan kehendak Allah, dengan ilmu dan qada' dan qadarnya. Ya, lanjut lagi siapa? Abdullah. Tsumma qala syarihu rahimallahu taala, la yanqa'u fi mulkihi syai'un illa bi'ilmihi wa taqdirihi. Wa ma tasha'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin. Fa huwa ma qadahu Allahu wa qadruhu. Wa qaddarahu wa katabahu fi al-lawhil mahfuzi. Fa kullu ma yajri fil kauni fa huwa bi qada'illahi wa qadarihi. Naam. Ya, kata Syekh Shal Fauzan, ya, la yaqa' fi mulkihi syai'un illa bi ilmihi. Ya. Tidak. Ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dalam kerajaan Allah sedikit pun, tidak ada yang terjadi illa bi ilmi, kecuali dengan pengetahuan Allah. dan takdirnya. Ini kajian kita semalam ya. Di syarah Masail Jahiliyah. Ini kita sering berulang-ulang mengenai hal ini. Ya. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Ya, dan kamu tidak bisa berkehendak menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Ya. Fa huwa ma qadallahu wa qaddarahu. Maka itulah apa yang ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Ya, subhanahu wa ta'ala wa katabahu, dan apa yang Allah tulis semuanya itu terjadi. Fi lauhil mahfuz. Di lauhil mahfuz. Ya, fa kullu yajri, fa kullu ma yajri fil kaun fa huwa bi qada'illah wa qadarih. Maka semua yang terjadi di alam semesta ini itu semua berdasarkan qada'. Ya. Dan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Lihat di Matan 184. Wa ghalabat masyiatuhu al-masyiati kullaha. Masyiat ini maf'ul dari ghalabat. Masyiah yang pertama fa'il. Ya, maka ngartinya gimana? Gampang, berarti fa'ilnya itu kan ghalabat masyiatuhu. Maka sekehendak Allah itu mengalahkan semua kehendak-kehendak yang lain. Kehendak kita, kita mau apa? Ternyata kita dikalahkan kehendak kita oleh kehendak Allah. Nah, gantian sini dibaca siapa? Ilham. Ya. Bismillah. Wa qala syarihu rahimahullah ta'ala. Qala ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha'allah. Athabbatu li abdi. Asbata. Athabbata li abdi masyiatahu. Walakinnaha dakhilatun tahta masyiatillahi. Wa anna al-abda la yastati'u al-masyi'ata illa bimasyi'atillahi. Nah, barakallahu fik. Ya, Syekh Shal Fauzan membawakan ayat wa ma tasya'una illa ayyasha'allah. Kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, maka asbata lil abdi, Allah menetapkan bagi hamba ya, adanya masyi'atah, kehendak si hamba. Walakin naha, namun masyiat si hamba tadi dakhilatun tahta masyiatillah, itu masuk di bawah kehendak Allah. Wa annal abda la yastati'u al masyiata illa bi masyiatillah, si hamba tidak dapat berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Kalaupun dia berkehendak, enggak mungkin terjadi kecuali sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Lihat Matan 185. Ya, wa ghalaba qada'uhu al hiyala kullaha. Ya. Dan qada'nya Allah, ketetapan Allah mengalahkan semua daya makhluk semuanya. Lagi baca ilham. Mahma amilta minal asbabi minal umuri. Idza lam yuqaddirillahu al-musabbaba fala tanfauka al-asbabu. Wa jami'ul a'mali la tanfau idza lam yuqaddirillahu azza wa jalla laka an-naf'a biha. Fa'anta alaika fi'lus sababi wa tawfiqi 'ala Allahi wa tawfiqu 'ala Allahi. Wawnya udah beda, waw istinaf bukan waw ataf. Wa tawfiqu 'ala Allahi fa'anta ma'murun bi fi'lil asbabi. Nah, kata Syekh ya Shalih Al-Fauzan, mahma amilta minal asbab minal umur, apapun yang Anda lakukan dari sebab-sebab, dari berbagai perkara, sekuat apapun, semaksimal apapun yang Anda lakukan. Idza lam yuqaddirillahu al-musabbaba. Tapi kalau tidak mengetakdirkan akibatnya, hasilnya, ya. Fala tanfa'uk al-asbabu. Sebab-sebab tadi enggak bermanfaat buat Anda. Ya, jami'ul a'mal, semua aktivitas amal yang Anda kerjakan la tanfa'u, tidak bermanfaat, idza lam yuqaddirullahu azza wa jalla an-naf'a biha. Apabila Allah tidak mentakdirkan ada manfaat dari aktivitas Anda itu semua buat Anda. Fanta 'alaika fi'lul asbab, sebab. Anda cuma wajib mengerjakan sebab. Karena kalau meninggalkan sebab, celaan terhadap syariat. Bersandar kepada sebab, ya. Tidak bertawakal pada Allah, syirik kepada Allah. Wa taufiqu 'ala Allah. Taufik ada pada Allah. Fa anta ma'murun bi fi'lis sabab. Bi fi'lil asbab. Anda hanya diperintahkan untuk mengerjakan sebab aja. Lihat di Matan 186. Ya. Yaf'alu ma yasha'u. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Wa huwa ghairu zalimin abada. Allah tidak zalim selama-lamanya. Taqaddasa an kulli su'in wa hainin. Maha suci Allah dari semua keburukan dan hain, kebinasaan. Wa tanazzaha an kulli aibin wa syainin. Dan maha suci Allah dari setiap aib dan kekurangan. Baca lagi ilham. Qala syarih. Fallahu yaf'alu ma yasha'u minal khairi wa syarri. Wa ni'mati wa niqmati. Wa huwa ghairu zalimu li'abdihi. Zalimin? Zalimin li'abdihi. Li'ibadihi. Li'annahu yadau al-asya'a fi mawadi'iha. Fayadau an-ni'mati wa tawfiqa. Ni'mata. Wa ni'mata wa tawfiqa liman yatahawu. Liman yata'ahala. Liman yata'ahala lidhalika. Wa yahrimu minat taufiki wa minat ta'ati min man la yastahiku dhalika. Wa huwa ghayru zalimin. Zalimin. Baik, terus. Fala yu'adzibu al-mati'a. Ah, mati. Muti. Fala yu'adzibu al-muti'a as-saliha. Wala yuthibu al-asi ala al-asiyah ala ma'siyatihi. Fallahu subhanahu al-kamilu fi dhatihi wal-kamilu fi asma'ihi wa sifatihi wal-kamilu fi af'alihi wa khalkihi subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kasih ke bibit tuh ntar. Ini pas bibit adhan. Baik. Perhatikan di situ. Wallahu yaf'alu ma yasha'u minal khair wa syarr. Allah melakukan apa aja yang Allah kehendaki dari kebaikan keburukan. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Enggak boleh ditanya apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah lakukan? La yus'alu wa hum yus'alun. Allah enggak boleh ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Mereka yang ditanya nanti di akhirat atas apa yang mereka perbuat. Ya, wa ni'mati wa niqmati. Ya, Allah melakukan apa aja kebaikan keburukan, nikmat. Kalau niqmah lawan dari nikmat, ya azab gitu. Niqmah bencana ya. Makanya kalau minta doa jangan salah sebut ya. Nah, ya ya Allah karuniakanlah pada kami nikmah bukan niqmah. Wa ghairu zalimin li ibadi. Allah tidak zalim pada hambanya. Hatta Allah kehendaki Fir'aun kafir ya. Dahulu, sejak dahulu sebelum Fir'aun muncul, Allah kehendaki Fir'aun kafir. Allah tidak zalim pada Fir'aun. Ya. Yahrimu. Liannahu yadawul asya'a fi mawadi'iha. Karena Allah meletakkan segala hal itu sesuai pada tempatnya. Fayada'u ni'mata wa taufiqa. Allah meletakkan kenikmatan taufik liman yata'a halu lidarika. Ya. Kepada memang yang berhak menerimanya. Wa yahrimu minat taufiqa minat ta'ati. Wa minat ta'ati liman la yastahiqu dzalika. Allah mencegah diberikannya taufik, diberikannya ketaatan kepada siapa yang memang tidak berhak mendapatkannya. Wa huwa ghairu zalimin. Allah tidak zalim akan hal ini. Wa la yu'adzibul muti'a as-salihah. Allah tidak mengadab orang yang taat yang saleh. Wa la yusibu al-'asiya 'ala ma'siyatihi. Allah pun tidak memberikan pahala atas orang yang maksiat atas kemaksiatannya. Allah subhanahu al-kamil fi dzatihi. Allah maha yang maha ya, sempurna pada zatnya, fi asma'ihi wa sifatih, pada nama-nama dan sifatnya, kemudian ya apa namanya wal kamil fi af'alihi wa khalqih, dan yang maha sempurna pada perbuatan-perbuatannya dan penciptaannya. Ya, barakallahu fiik. Jelas, lihat 87. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuatnya, mereka yang akan ditanya. Naam, fadal bibit. Suma qala syarih hafidhallahu ta'ala wa kadalika la yus'alu subhanahu amma yaf'alu li anna kulla syai'in yaf'aluhu lihikmatin wa waqi'un mauqi'uhu mauqi'ahu wa waqi'un mauqi'ahu fa ammal ibadu fayas'aluna li'annahum yus'alu masa mereka yang nanya fayus'aluna li'annahum yukhti'una ayad'una al-umura fi ghairi mawadi'iha, fa fihi farqun bainal khaliqi wal makhluqi, fallahu la yaqa'u fi af'alihi khalalun, ammal 'abdu fa indahu dhulamun dhulmun wa hasadun wa kibrun, wa indahu umurun taqtadi annahu yukhti'u fi umurihi tasarrufatihi wa tasarrufatihi. Baik. Ya, kata Syekh di sini menjelaskan kadzalika la yus'alu subhana amma yaf'al. Demikian pula Allah enggak boleh ditanya tentang apa yang Allah perbuat, li'anna kulla syai'in yaf'aluhu li hikmatih. Karena semua hal Allah lakukan itu ya, berdasarkan hikmah, wa waqi'un mauqi'ahu. Ya. Berdasarkan hikmah. Ya. Dan hikmah itu waqi', ya. Ya, apa namanya? Dan itu semua terjadi ya. Terjadi pada tempat yang semestinya. Cocok tepat gitu. Mauqi'ahu. Amal ibad, adapun hamba, fayus'alu, mereka nanti yang akan ditanya. Li'annahum yukhti'un, karena mereka lah yang berbuat salah. Mereka yang salah. Wayadunul umura fi ghairi mawadiha. Karena mereka lah yang zalim ini, meletakkan berbagai hal pada selain tempatnya. Itu kedzaliman itu namanya. Wadul amr fi ghairi mahallih. Ya, menempatkan suatu perkara pada selain tempatnya. Itu kedzaliman. Ya. Wa fihi farqun bainal khaliq wal makhluq. Nah, di sini terdapat perbedaan antara hamba dan makhluk. Antara khaliq sang pencipta dan yang diciptakan hamba. Allahu la yaqa'u fi af'alihi khalalun. Ya. Allah tidak ada terjadi pada perbuatan-perbuatan Allah ada khalal. Ada error. Khalal. Apa sih terjemahan khalal bagusnya? Error lah ya, kekeliruan. Amal abdu fa indahu dhulmun. Nah, kalau hamba, lihat pada diri hamba ada kezaliman, wa hasadun, ada hasad, ada kibrun, ada kesombongan, wa indahu umurun taqtadi annahu yukhti'u fi umurihi wa tasarrufatihi. Ya. Dan juga memiliki hal-hal ya, berbagai perkara yang menunjukkan dirinya keliru dalam berbagai permasalahan dan segala tindak tanduknya. Lihat 188. Wa fi du'ail ahya'i wa sadaqatihim manfa'atun lil amwati. Dalam doa orang-orang yang masih hidup dan sedekah-sedekah orang yang masih hidup itu bermanfaat untuk orang-orang yang telah mati. Naam lagi bibit. Hadhihi mas'alatun fiqhiyatun wa laha ta'allukun bil aqidati. Qala alaihi salatu wassalamu idza mata ibnu adama idza mata ibnu adama in qata 'amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyatun aw ilmun yantafa'u bih aw waladun salihun yad'u lahu wal 'abdu yanqati'u 'amaluhu bi mautihi illa ma tasabbaba fi baqaihi ba'da mautihi mislu shadaqati al-jariyati ka waqfi masjidin aw madrasatin yudarrasu fiha famadama naf'uha fa ajruha yajri madama hadal waqfu yantafa'u bihi aw ilmun bi an yakuna qad darasa al fiqha wal aqidata aw al aqidata wa sara lahu talamidu ghairu munsarif mafail talamidu fa yajri alaihi ajru ta'limihi aw alafa kutuban tanfa'unasa. Bisa jadiin anas itu gimana ceritanya itu. Terus fayajri ajruhu wa hada minal ilmi alladhi allamahu. Taib, barakallahu fiik. Nah, ini dulu. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ini masalah fikih ini. Walaha ta'allukun bil aqidah. Namun permasalahan ini memiliki kaitan dengan akidah. Ya, Nabi SAW menyatakan idza mata ibnul Adam, apabila manusia meninggal, in qata'a amaluhu ila min salasatin, terputus semua amalnya kecuali tiga aja, yaitu sadaqatun jariyatun, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh yang berdoa untuknya, doa kebaikan untuknya. Ya, kata Syekh di sini, fal abdu yanqati amaluhu bimauti, seorang hamba akan terputus amalnya dengan sebab kematian dia. Dia mati, udah berakhir amal dia. Ya, illa ma tasabbaba fi baqaihi ba'da mautihi. Ya. Taib. Kecuali sesuatu yang dirinya menjadi sebab. Ya, menjadi sebab fi baqai, tentang eksisnya, terusnya, langgengnya amal dia ba'da mautihi, setelah kematian dia. Seperti sedekah jariah, ya. Semisal waqfi masjidin, mewakafkan masjid. Au madrasatin, mewakafkan ya, sekolahan, yudar rasu fiha, ya, yang diajarkan pelajaran-pelajaran agama atau yang lainnya di tempat tersebut, di madrasah tadi. Famadama naf'uha, ya, fa'ajruha yajri madama hadal waqfu yuntafa'ubeh. Ya, ya, maka pahalanya tetap mengalir bagi yang bersedekah tadi, selama dapat diambil manfaatnya. Au ilmin, atau ilmu yang bermanfaat, bi ayyakuna qad darasal fiqha, semisal dia mengajar fikih awil akidah atau akidah, wasara lahu talamidu, sehingga dia ada murid-murid, fayajri alaihi ajru ta'limihi, maka dia pun mendapatkan pahala pengajaran. Au allafa kutuban, atau dia nulis kitab, kitab-kitab tanfa unasa yang bermanfaat buat orang, fayajri ajruhu hadza minal ilmi alladhi allamahu, ya, bermanfaat, maka dia mendapat apa, mengalir pahalanya ini dari ilmu yang dia ajarkan. Ya, selama azan jam berapa? 11:45, 10 menit lagi. Ah, gantian baca sini berikutnya. Siapa? Si Mantok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafidhahullah ta'ala, awwaladun salihun yad'u lahu fa huwa tazawwaju min ajli ifafi nafsihi wa taliban wa talaban lidariyati lidurriyati salihati fa ja'ahu waladun salihun wa hadha mimma tasabbabu fihi. Qala alaihi salatu wassalam, atyab isim tafdil dari tayyib. Oh. Inna atyaba ma aqaltum, ya, ma akaltum min kasab min kasbikum wa inna auladakum min kasibkum min kasbikum fa in kana salihan yad'u lahu ba'da mautihi fa inna du'aahu yusalli ilaihi. Ha? Masa yusalli berselawat pada dia? Yasilu ilaihi. Yasil ilaihi. Fa inna du'aahu yasilu ilaihi. Enggak yusalli. Wa hadha min amalihi alladhi tasabbabu fihi. Tasabbaba fihi fayanfa'uhu amalu ghairihi. Wa ghairu hadhihi almas'alati mahallul khilafi. Qala subhanahu wa alaysa lil insani illa ma sa'a mantuqul ayati anna amala al insani la yanfa'u ghayruhu illa ma tasabbaba fihi fa akhadha ta'ifatun min al ulama'i bi hadhihi al ayati wa qala la yanfa'uhu illa amaluhu mutlaqan Lakin Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara bi asyai akhbara bi asyain. Aish. Dia cepat lupa dia ini. Asya. Oh iya ya. Ya Ustaz. Akhbara bi asya'a tanfa'u al-maitu al-maita min lihat, amali ta'nya itu tak mudoro'ah karena fa'ilah domil mustatirhiyah kembali kepada asya. Maka maita maf'ul bi. Coba fokus mantok. Terus tanfa'u al-maita min amali ghairihi mislud du'ai wal istighfari rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhi Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wastaghfir li dambik walil mu'minina wal mu'minati hadha yashmalul amwata aidan. Nah hasbu. Ya. Dari mana tadi? Awwaladun salih yad'ulah. Atau anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Fahuwa tazawwaja. Nah, dia nikah dulu. Min ajli i'fa fi nafsih. Demi menjaga diri dia. Watolaban. Ya, dan juga dalam rangka mencari lidzurriyati salihah. Mencari keturunan yang soleh. Faja'ahu waladun soleh. Maka datanglah kepadanya. Hadirlah kepadanya anak yang soleh. Ya. Wahada mimma tasabbaba fihi. Ya. Ini karena sebab diri dia. Anak soleh kan karena ada diri dia. Imam Malik hadir karena bapaknya Imam Malik. Yang didik Imam Malik. Ya. Ya. Faqala alaih salatu wassalam. Inna atyaba. Ya. Isim tafdil dari toyib. Ya. Sesungguhnya yang paling toyib. Ma'akaltum min kasbikum. Sesungguhnya yang paling baik yang kalian makan adalah hasil dari usaha kalian sendiri. Wa inna uladakum min kasbikum. Dan sesungguhnya anak kalian adalah hasil usaha kalian. Fa in kana salihan, kalau anaknya saleh yad'u lahu ba'da mauti, mendoakan kebaikan untuknya setelah kematiannya, fa inna du'ahu yasilu ilaihi. Doa si anak ini sampai kepadanya. Wa hada min amalihi. Dan ini sebenarnya hakikatnya ini perbuatan bapaknya yang meninggal. Kenapa? Karena dia mendidik anaknya saleh. Anaknya akhirnya jadi doain dia. Ya, menjadi dia yang menjadi sebab fa yanfa'uhu amalu ghairi. Maka amal orang lain bermanfaat untuk dia. Wa ghairu hadhihi masalah mahallul khilaf. Sedangkan ya yang selain masalah ini adalah mahal khilaf. Misalkan apa? Doa sedekah ya untuk orang lain gitu. Sedekah untuk si mayit. Nah, doa untuk si mayit. Al-Fatihah, kalau sedekah itu jelas ya. Al-Fatihah untuk si mayit. Ala hadhihi niyyati shalihah. Al-Fatihah. Al-Baqarah. Capek. Capek udah. Ya. Nah ini khilaf para ulama. Bukannya ijma' ya. Mana ada ijma'. Oh itu enggak bakal nyampe Al-Fatihah ke si mayit. Siapa yang bilang ijma? Para ulama mazhab Hanbali, Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan sampai. Ya, bacaan Quran untuk si mayit. Ya Allah berfirman wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya seorang tidak mendapat pahala, mendapat dosa melainkan apa yang telah diusahakan dia. Mantukul ayah. Ya, mantuk ada mafhum. Kalau mantuk yang tersurat, kalau mafhum yang tersirat, kalau mantuk yang tersurat, kalau mafhum yang tersirat. Nah, redaksi dari ayat ini, mantuk dari ayat ini, yang tersurat dari ayat ini, anna amal al insan la yanfa'u ghairah, kan begitu? Yang mantuknya tersuratnya, bahwa ayat ini di dalam ayat ini amal manusia enggak bermanfaat untuk orang lain, kan gitu. Illa ma tasabbaba fihi, kecuali apa yang dia merupakan sebabnya. Akhadha ta'ifatun minal ulama bihadhil ayah, maka sekelompok ulama mengambil kesimpulan berdasarkan ayat ini, waqala, mereka menyatakan la yanfa'u illa amaluhu mutlaqan. Ya, seorang tidak akan bermanfaat baginya amal orang lain secara mutlak kecuali amal dia sendiri aja. Lakinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara bi asya'a. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar berapa hal tanfa'ul mayyita yang bisa memberikan manfaat kepada si mayit min amali ghairi, dari amal-amal orang lain, mislu doa wal istighfar, semisal doa orang lain untuk si mayit, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ya enggak ayat ini, wahai rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Nabi datang ke kuburan memakamkan sahabat. Nabi katakan kepada sahabat, istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat. Mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini. Dan mintalah kepada Allah agar dia diberikan kekuatan. Fa'innahu al'an yus'alu. Karena saat ini dia sedang ditanya. Nah, ini bermanfaat buat dia. Ya. Istighfar juga. Wastaghfiru dhanbika walil mu'minin. Wal mu'minat. Mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk dosa-dosamu, atas dosa-dosamu, dan juga kaum mukmin dan mukminat. Hadza yasmalul amwata aidan. Ini juga mencakup mayit juga. Nah, keluar lagi dari masalah ini, berkembang lagi masalah bacaan Quran untuk si mayit, haji badal, umrah badal untuk si mayit. Ya. Dan seterusnya, kembangan masalah ini. Ini masalah khilaf biasa di kalangan para ulama. Enggak ada ijma' dalam masalah ini. Maka keliru kalau dikatakan bacaan Quran enggak nyampe buat mayit. Ijma', ya ijma' menurut siapa? Ijma' ente, emang ente ulama, enggak ada ijma'. Ya. Barakallahu fiik. Masih ada waktu enggak? Hah? Semenit lagi. Nah, tanggung nih saya yang bacain. Wa Nabi sallam amara al-muslimin, Nabi sallam memerintahkan pada kaum muslimin idza dafanu akhahum, apabila mereka memakamkan ya saudara mereka, ya ayyakifu ala qabrih, agar ia berdiri di kuburannya. Kemudian wa ayastaghfiru lahu, dan mendoakan ampunan untuknya, wa yasalu allahu at-tsabit, dan memohonkan kepada Allah agar dia diberikan at-tsabit, keteguhan untuk menjawab pertanyaan kubur, fa innahu al-an yus'al. Ayat. Kemudian wa kadzalika sadaqah tanfa'ul mayyita, demikian pula sedekah yang bermanfaat untuk mayit. Ja'a rajulun ila nabi, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbarahu bi anna ummahu matat, dan mengabarkan pada Nabi bahwasanya ibunya telah wafat. Walau takallamat la saddaqat, ya. Ya. Kemudian seandainya ya ibunya bicara, niscaya dia akan bersedekah. Afatasaddaqu anha? Qala na'am. Apakah aku boleh bersedekah atas nama ibuku, atas namanya? Kata Nabi, iya. Wa kadzalikal hajj, demikian pula haji, yan fa ubairah, bisa bermanfaat untuk orang lain, kama ja'atil bihi al adillah, sebagaimana terdapat dalil-dalil mengenai hal ini, kama fi hadis Syubrumah, sebagaimana dalam hadis ya Syubrumah. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujja an nafsik, ruh Syubrumah radhiyallahu anhu, berhajilah untuk dirimu sendiri, summa hujja an Syubrumata, kemudian baru berhaji untuk Syubrumah. Syubrumah yang sudah meninggal, yang bertanya orang lain, hadis Syubrumah. Fahada amalun lil ghair, ini amal untuk orang lain, yan faul mayita, yang bermanfaat untuk orang lain. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya, yan faulil mayit, ya. Untuk mayit. Wa kadzalika jam lama ja'atil mar'atun, demikian pula tatkala datang seorang wanita, tas'alun nabiyya, bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil haji an ummiha, tentang haji yang untuk ibunya, ya annaha adrakatha fi faridatil haji wa lam tahujja, apa hujju anha, ya bahwasanya ya ibunya tadi ya, telah sampai kepada ini kewajiban haji. Dia sudah memiliki kemampuan, namun belum berhaji juga. Kata wanita tadi, apakah saya boleh berhaji untuknya? Kata Nabi, na'am, hujji an ummik, hajikan untuk ibumu. Tapi ini para ulama fikih mempersyaratkan, yang menghajikan badal sudah pernah haji duluan. Ya. Fatakunu hadil asya, doa wal istighfar, wa sadaqah wal hajj wal umrah. Maka hal-hal ini, doa, istighfar, umrah, haji, dan seterusnya, takunu nafi'atan lil mayyit min amalin min amali ghairi. Itu bermanfaat untuk mayit. Ya, bermanfaat untuk mayit walaupun itu dari amal orang lain. Ya, bahkan juga masuk qiraatul Qur'an ya. Ini yang ada dalilnya ya, di luar dari ini qiraatul Qur'an. Fatakunu mukhassisatan lil ayah, maka ini menjadi pentaksis ya, pengecualian dalam ayat wa'an laisa lil insani illa masah. Ya, dan seseorang tidak mendapatkan apapun kecuali apa yang diusahakan. Wa ghalat ta'ifatun min hada. Ada sekelompok yang berlebihan dalam masalah ini. Waqala yan faun mayyit kullu syai'in min amali ghairihi. Bermanfaat untuk mayit segala hal dari bukan amal dia sekalipun. Fa yastajiruna al-muqri'ina yaqra'una al-mayyit. Nah, ini saya soleh Fauzan yang berpandangan enggak nyampe. Ya. Maka mereka ini sampai yastajirun, menyewa orang, muqri'in. Menyewa orang untuk baca Quran untuk si mayit sampai demikian. Famislu hada al-amal ya la yanfa'u al-mayyita. Yang kayak begini enggak bermantok si mayit li walal hayya ataupun untuk orang yang hidup. Li annal qari'a akhadha ala qira'atihi ujratan. Karena si qari baca Quran dia ngambil upah. Falaisa lahu sawabun. Dia enggak dapat pahala. Wa min nahiyatin saniyatin. Sisi kedua, anna hadzal amra mubtada'un. Nah, perkara ini nyewa baca orang untuk baca Quran ini diada-adakan nih. Laisa la alaihi dalil, enggak ada dalilnya. Wa subhanallah law ja'ala al-ujrata allati yu'tiha al-muqri'a shadaqatan 'anil mayyit sarat tabi'atan li sunnati wa yanfa'ul mayyita. Nah, seandainya dia berikan itu upah yang dia berikan kepada para pembaca Quran bayaran tadi, dia jadikan itu sebagai sedekah untuk si mayit, ya tentu itu lebih mengikuti sunnah dan bermanfaat untuk mayit. Ya, wa amma ala wajhil bid'ati, adapun dengan cara bid'ah seperti ini, ya fala yanfa'ul mayyita, enggak bermanfaat ya buat si mayit walal hayya maupun si yang hidup. Wa hadza natijatu tarkis sunnah. Inilah akibat ya dari meninggalkan sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.